Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. Masih kita membahas hadis dari Imran bin Husain رضي الله تعالى anhu aw rahimahullahu taala, yaitu hadis tentang 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab, yang wujuhuhum tudhi'u, bercahaya seperti bulan di malam purnama. Ketika para sahabat mendiskusikan siapa mereka, dan karena para sahabat adalah orang-orang yang cerdas, maka mereka yakin pasti ada amalan istimewa, pasti ada perbuatan-perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang mereka bahas adalah mungkin mereka yang berjuang fi sabilillah bersama Rasulullah SAW, mungkin mereka yang lahir di dalam Islam dan terus dalam perjuangan Islam sampai wafatnya, atau mungkin mereka yang demikian-demikian. Fadakaru asya'a, mereka pun menyebutkan beberapa perkara. Sampai ketika Rasulullah SAW keluar, mereka pun bertanya kepadanya, ya Rasulullah, kami membicarakan tentang mereka 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Ini kecerdasan berikutnya dari para sahabat. Kecerdasan mereka bahwa mereka diskusi, membahas kemungkinan-kemungkinan, tetapi ketika datang ahlul ilmi, ya ditanyakan. Kalau datang ahlul ilmi, ya tinggal tanya. Barangkali mereka tahu jawabannya, selesai pembahasan. Terjadi atau didapatkan faslul khitab. Faslul khitab artinya penyelesaian masalah. Jangan seperti mereka-mereka yang justru asiknya diskusinya, asiknya seminarnya. Sehingga pernah beberapa mahasiswa mengadakan diskusi dan seminar, ternyata ada seorang ahlu sunnah di sana yang selalu membawa dalil. Ketika mereka diskusi begini, begini, begini, begini, ahli sunnah tadi dalam masalah ini ada hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim an fulan bin fulan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda. Maka mereka berhenti diskusinya. Masalah kedua, begitu lagi. Masalah ketiga, begitu lagi. Apa yang terjadi? Justru para mahasiswa tadi marah kepada ahli sunnah. Kamu kalau terus bawa dalil, kami gak bisa diskusi. Lihat keanehan mereka. Kalau engkau terus membawa dalil, bawa ayat, bawa hadis, kita gak bisa diskusi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini namanya kebablasan. Yang namanya diskusi mencari kebenaran. Kalau sudah didapat kebenaran dalam ayat, kalau sudah dapat kebenaran dalam hadis, ya berhenti, selesai. Tinggal katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kalau berupa berita-berita, tinggal ucapkan amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari Rabb kami. Ikhwani fi din, a'azakumullah wa ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Adapun para sahabat ketika berdiskusi dan datanglah Rasulullah SAW, maka mereka tinggal bertanya, ya Rasulullah, kami membicarakan tentang 70 ribu orang, siapa mereka? Maka Nabi menjawab alaihi salatu wassalam, humul ladina la yastarquna wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meminta diruqyah. Jangan lupa, ini terjemahan yang benar dan lafaz yang benar. Yastarqun dengan tambahan alif sin dan ta. Istarqa, yastarqun. Adapun riwayat yang yarkun, la yarkun, ini riwayat yang salah karena ada waham dari beberapa atau dari seorang rawi padanya. Maka yang sahih adalah yastarqun. Mereka tidak meminta diruqyah. Karena kalau yarkun tanpa kalimat atau tanpa huruf ista, tanpa huruf alim, sin dan ta, maka itu barakallahu fikum, maknanya meruqyah. Meruqyah itu baik. Jibril meruqyah, Nabi meruqyah, beberapa sahabat meruqyah. Tetapi yang makruh adalah meminta diruqyah. Yang kedua, wala yaktawun, tidak memakai pengobatan dengan kay, dengan besi panas menganga yang disentuhkan ke kulitnya, dan biasanya untuk penyakit-penyakit yang berkait dengan syaraf-syaraf. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan di dalam hadis sahih dalam Bukhari, asyifa'u fi thalath, penyembuhan atau pengobatan itu tiga jenis. Syurbatu aslin wa syurtatu muhjimin wa kayyatu nar. Pengobatan itu tiga, dengan meminum madu, dengan hijamah, dan dengan kay. Wa ana anha anil kay. Ini sudah dibaca kemarin, tetapi saya ingin ingatkan bahwa ternyata kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa tiga pengobatan ini untuk tiga model penyakit. Kalau penyakitnya di perut, penyakit apapun itu, maka syurbatu aslin, minum madu. Kalau penyakitnya berkait dengan darah, penyakit apapun itu, maka hijamah. Kalau penyakitnya berkait dengan syaraf, maka kay obatnya. Seperti mati separuh, syaraf kejepit dan sebagainya. Yang parah tapi ya, karena itu adalah akhirud dawa, kata para ulama, itu akhirud dawa, obat terakhir. Kalau sudah ini enggak bisa, ini enggak bisa, ini enggak bisa, sudah enggak ada cara lain, maka dengan kay. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka kita kembali kepada apa yang sedang kita bahas, yaitu ucapan Rasulullah SAW pada akhirnya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ini menunjukkan kesimpulan yang tadi dirincikan. Orang yang tidak mau meminta diruqyah, tidak mau memakai pengobatan yang makruh, orang yang tidak pernah bertatayur, menganggap sial pada sesuatu, adalah orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. maka dirincikan satu persatu, baru kemudian disebutkan dengan am. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, hadza dzikrul asl al-jami' alladhi tafarra'at 'anhu hadhihi al-af'al. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan dasarnya yang mencakup semua tadi yang bercabang-cabang, yang tafarra'at dari perbuatan-perbuatan tadi. Tidak meminta diruqyah, tidak memakai pengobatan yang makruh, tidak bertatayur menganggap sial pada sesuatu. Itu rincian dari al-asl awal, wahuwa at-tawakkul. Wahuwa at-tawakkul ala Allah Ta'ala, wasidqul iltijai ilaih, yaitu kejujuran dalam bersandar kepada Allah dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal-i'timadu bil qalbi alaih, dan menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia yakin yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia yakin yang menakdirkan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia yakin Allah adalah satu-satunya sang penentu yang menentukan segala apa yang dikehendakinya, maka bagi dia enteng untuk tidak meminta diruqyah, mudah bagi dia untuk tidak mau dikai, mudah bagi dia untuk tidak menganggap sial pada sesuatu. Mengapa? Karena dia sudah yakin Allah lah yang akan menyembuhkan. Saya pakai kai, saya tidak pakai kai, Allah yang akan menyembuhkan. Saya minta diruqyah atau tidak minta diruqyah, Allah yang menyembuhkan. Ngapain saya minta diruqyah yang menyebabkan saya jatuh kepada perkara yang makruh, yang berarti keluar dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini rugi. Maka barakallahu fikum, ahlu tawakkul, mereka-mereka yang memang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sangat-sangat bergantung kepada Allah, tidak mau melakukan yang makruh sekalipun, apalagi yang haram. Ini juga faedah penting. Karena disebutkan yang makruh, istirqa meminta diruqyah makruh. Kay juga makruh. Apa maknanya atau apa faedahnya? Faedahnya apalagi yang haram. Apalagi yang haram. Dia lebih baik sakit daripada memakan makanan yang haram. Dia lebih baik sakit daripada dia memakan makanan yang makruh, atau meminta sesuatu yang makruh, atau perbuatan yang makruh. Ini barakallahu fikum, orang yang tawakalnya penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladhi huwa nihayatu tahqiqit tauhid. Sedangkan tawakal itu adalah puncak penerapan tauhid. Tawakal adalah puncak dari tahqiqut tauhid. Alladhi yusmir kulla maqamin syarif, yang membuahkan kedudukan-kedudukan yang mulia, membuahkan mahabbah war raja wal khauf war ridha bihi rabban wa ilahan wa ridha biqadaih. Apa buahnya dari ketergantungan kepada Allah? Apa buah dari perwujudan tauhid? Buahnya adalah muncul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, war raja, harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, war ridha bihi rabban wa ilahan, dan kemudian ridha Allah sebagai Rabbnya dan sebagai ilahnya. Raditu billahi rabba, raditu billahi rabba, kami ridha Allah sebagai Rabbku. Waridha biqadaih, dan juga ridha dengan keputusan-keputusan Allah secara takdir. Apa yang Allah takdirkan dia ridha. Saya ditakdirkan sakit, ridha. Saya ditakdirkan sehat, alhamdulillah. Saya ditakdirkan begini, takdirkan pail, semuanya dia ridha. Itu semua barakallahu fikum adalah buah dari tauhid. Wa'alam annal hadith la yadullu ala annahum la yubashirun al asbab aslan. Perhatikan, i'lam, ketahuilah bahwa hadis ini tidak menunjukkan bahwa mereka melakukan sebab-sebab. Hati-hati, jangan dikira mereka tidak berobat. Saya lebih baik sakit, saya nikmat dengan sakit ini, saya tidak mau berobat. Salah. Tidak mau berobat dengan yang haram dan makruh, itu maksudnya. Kalau berobat dengan yang halal, mereka berobat. Maka hadis ini tidak menunjukkan dalil bahwa kita tidak boleh berobat. Perhatikan kalimatnya, wa'lam annal hadis la yadullu ala annahum la yubashiruna al-asbab aslan. Ketahuilah bahwa hadis ini tidak menunjukkan kalau mereka tidak mengikuti sebab-sebab sama sekali. Fa inna mubasharatil asbab fil jumlah, karena melakukan sebab-sebab di dalam secara ringkasnya, secara global, adalah amrun fitriyun daruri. Mengikuti sebab-sebab adalah fitrah. Sesuatu yang fitri, yakni fitrah. Daruri, suatu aksioma. Ibnu Qayyim rahimahullah menggambarkan dengan sangat mudah dipaham. Kalau kamu kepanasan, nyalakan kipas angin apa enggak? Ya tentunya nyalakan kipas angin. Itu sebab-sebab, itu pengobatan sesungguhnya. Kamu panas, nyalakan kipas angin. Ketika kamu kedinginan, kamu ambil jaket, kamu memakai pakaian yang tebal, itu juga mengikuti sebab-sebab. Demikian pula kata Ibnu Qayyim, kalau orang sakit kurang vitamin A, vitamin B atau C, maka dia minum vitamin A. Itu suatu asbab yang sama dengan yang tadi. Maka kalau ada orang yang mengatakan aku tidak mau berobat, tawakal. Kalau gitu engkau jangan makan, tawakal. Karena Ibnu Qayyim mengatakan lapar juga sakit. Kenapa kamu perutnya sakit? Lapar. Ya obati dong. Dengan apa obatnya? Makan. Tenggorokan kering, haus, itu juga sakit. Obati dong. Dengan apa obatnya? Dengan minum. Maka orang yang sakit perutnya karena lapar kemudian makan, orang yang kering tenggorokannya, sakit di tenggorokannya karena haus kemudian minum, ini semua namanya mubasyaratul asbab. Namanya mubasyaratul asbab, mengikuti sebab-sebab. Baik, kenapa ketika bicara sakit diobati, oh enggak mau, saya enggak mau berobat. Kok aneh? Tawakal Allah. Ya ikhwan, wahai kaum muslimin, yang namanya tawakal kepada Allah bukan tidak mengikuti sebab-sebab. Apakah orang yang lapar kemudian makan berarti tidak tawakal? Apakah orang yang kering tenggorokannya kehausan kemudian minum berarti dia tidak tawakal? Tawakal Allah, saya lebih baik tenggorokan kering daripada saya harus minum. Tidak, barakallahu fikum. Itu salah besar. Sehingga disebutkan di sini dengan jelas, mubasyaratul asbab fil jumlah secara global, amrun fitriyun daruri, perkara yang fitrah. Otomatis orang kalau haus akan minum, otomatis orang kalau lapar akan makan, otomatis orang kalau kedinginan akan pakai baju tebal, otomatis kalau dia kepanasan akan menyalakan kipas angin dan seterusnya. Lan fika kali ahadin anhu, tidak pernah lepas dari seorang pun. Lan fikak, infikak itu lepas. Tidak akan lepas dari seseorang. Yang namanya manusia secara fitrah pasti mengikuti sebab-sebab. Bahkan dari mulai lahir, bayi sudah mencari sebab-sebab. Dia mencari apa yang bisa diminum, apa yang bisa dimasukkan ke mulutnya. Segala macam dicoba. Itu asbab. Dan itu fitrah. Barakallahu fikum. Bal nafsut tawakkul mubasyaratul li'a'zamil asbab. Bahkan tawakal itu sendiri merupakan sebab-sebab yang merupakan sebesar-besar sebab. Tawakal sendiri merupakan sebesar-besar sebab. Mengapa? Karena Allah berfirman, wa man yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Berarti dengan sebab tawakal Allah akan berikan kecukupan. Berarti tawakal itu pun sebab. Saya tidak akan mengikuti sebab-sebab. Saya akan bertawakal saja. Nanti juga kenyang sendiri. Saya akan bertawakal saja. Nanti juga hilang sendiri hausnya. Tidak demikian. Tawakal itu sendiri merupakan sebab kamu dicukupi. Dan tawakal tidak bertentangan dengan mubasyaratul asbab. Tawakal tidak bertentangan dengan mengikuti sebab dan akibat. Tidak bertentangan sama sekali. Justru ketika ada seorang bertanya, ya Rasulullah, apakah unta saya biarkan tawakal Allah atau saya ikat? Nabi menjawab, iqilha wa tawakkal. Ikat dulu baru tawakal. Usaha dulu baru tawakal. Makan tawakal. Mudah-mudahan sehat. Ya Allah, engkau lah yang menyembuhkan. Kadang-kadang ada orang yang makan tapi perutnya tetap sakit karena ada sebab lain yang belum dia penuhi. Barakallahu fikum. Sehingga tawakal pun merupakan sebesar-besar sebab. Karena makna kalimat fahuwa hasbuh ay kafiyah au kafihi. Ay kafihi. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan mencukupi dia. Berarti barakallahu fikum, 70 ribu orang tadi masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab, berobat atau tidak berobat? Hah? Nah, berobat. Mencari sebab-sebab, tetapi ketika makruh tidak mau, apalagi haram tidak mau. Kamu kan sedang sakit, iya, biar saya sakit. Saya tidak mau makan yang haram, melakukan yang haram, bahkan tidak mau melakukan yang makruh. Disinilah letak tawakalnya barakallahu fiikum. Wa innamal muradu annahum yatrukunal umural makruha. Adapun yang dimaukan dalam hadis bahwa mereka meninggalkan perkara-perkara yang makruha. Ma hajatihim ilaihi, padahal sangat berhajat. Padahal sangat memerlukan. Sedang sakit ini. Perlu diruqyah. Tapi tidak mau minta diruqyah. Ya Allah. Ya Allah. Kepada Allah Ta'ala. Sampai ketika orang meruqyah, alhamdulillah. Ada yang meruqyah. Dia enggak minta. Bukan diruqyah tidak mau. Mengapa? Karena kalau diruqyah tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah kalau dia meminta diruqyah. Barakallahu fikum. Jangan salah paham sampai ada orang yang diruqyah enggak mau. Jangan. Kenapa jangan? Nanti saya tidak masuk 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Keliru. Ini bukan permintaan kamu. Saya ingin meruqyah kamu. Alhamdulillah Allah gerakkan hati saya ingin berbuat baik kepadamu. Dan Nabi menyatakan, man yastati an yanfa'ahu falyanfa'hu. Siapa yang bisa memberikan manfaat pada saudaranya, maka berikan manfaat kepadanya. Adapun yang makruh, yaitu meminta, dia tidak mau. Walaupun sangat berhajat. Tawakkulan 'alallah, karena bertawakal pada Allah. Kal iktiwa, seperti memakai pengobatan kai. Wal istirqa, meminta diruqyah. Fatarkuhum lahu, maka mereka meninggalkan perbuatan tersebut. Likaunihi sababan makruhan. Ditinggalkan karena itu sebab yang makruh. Maka mereka mencari sebab-sebab. Mereka mengikuti sebab-sebab. Mereka berusaha. Mereka berobat. Tetapi tidak mau yang makruh. Tidak mau yang haram. Kalau yang halal dia lakukan. Ini kamu perlu vitamin. Diberi jeruk. Datang lagi dokter. Jeruknya sudah dalam bentuk pil. Kan sama saja. Vitamin C. Minum. Ada lagi yang datang. Disuntikan saja ya. Vitamin C nya. Itu semua sama. Demikian pula vitamin A, vitamin B dan lain-lainnya. Atau vitamin D dan seterusnya. Barakallahu fiikum. Itu adalah perkara yang merupakan mubasyaratul asbab, yang mubahah, yang dibolehkan. La siyama wal maridu yatashabbath. Keistimewaan 70 ribu orang tadi adalah meninggalkan yang makruh padahal mereka butuh. Meninggalkan yang makruh padahal mereka sangat berhajat kepadanya. La siyamal mariyud yatashabbath. Lebih-lebih lagi biasanya orang sakit itu yatashabbath. Tahu yatashabbath? Mengambil apa saja pokoknya supaya tidak sakit. Ini ada obat ini, ya sini. Ya sini. Semua pokoknya apa yang ada dia ikuti semua. Itu namanya yatashabbath. Pokoknya bagaimana saya sembuh. Segala macam diminum, segala macam dimakan, segala macam dipakai. Anjuran dari sekian fulan, semuanya diambil. Karena ingin sembuh. Karena dia merasakan sakit. Tapi subhanallah, 70 ribu orang ini, walaupun dalam keadaan sakit yang sangat, dikai tidak mau. Nah ini kalau kai berbeda dengan ruqyah. Dikai tidak mau. Karena itu pengobatan yang makruh. Saya tidak mau dikai. Aku tidak suka kai, seperti ucapan Nabi, ana anha anil kai wa ana ma uhibbul kai, aku tidak suka kai. Tetapi kalau ruqyah meminta tidak mau, diruqyah tidak apa-apa. Barakallahu fikum, karena tidak meminta. Kembali kepada kitab. Biasanya orang sakit yatashabbath fima yadunnuhu sababan li syifaih, mereka akan melakukan apa saja yang diduga akan menjadi sebab kesembuhan. bikhaitil ankabut, bahkan mereka mau bergantung pada khaitil ankabut, pada benang laba-laba. Kamu bangun tidur sebelum kaki menyentuh lantai, minumlah air segelas, jangan napas. Ya dilakukan. Loh, apa kaitannya dengan jangan napas? Apa kaitannya dengan menyentuh lantai? Apa kaitannya? Tidak ada. Minum air bagus, selesai. Tetapi karena mereka sangat ingin sembuh, apa saja dituruti. Wa amma mubasyaratul asbab, adapun mengikuti sebab-sebab, wa tadawi, dan berobat, ala wajhin la karahiyata fih, dengan cara yang tidak ada kemakruhan padanya, fa ghairu qadih fit tawakkul, tidak merusak tawakal. Ghairu qadih, tidak merusak tawakal. Fala yakunu tarkuhu masyru'an, maka tidaklah ditinggalkannya sebagai syariat. Meninggalkan berobat sebagai syariat, tidak. Karena perkara mubah, perkara yang tidak bertentangan dengan tawakal, maka tidak disuruh oleh syariat untuk ditinggalkan. Fala yakuna tarkuhu masyru'an, maka tidaklah, atau fala yakunu tarkuhu masyru'an, tidaklah ditinggalkannya sebagai syariat atau disyariatkan. Karena ada dalam dua kitab sahih dalilnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, bahwa Nabi bersabda, "Ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu shifa." Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan penyembuhnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Akan tahu siapa yang tahu dan akan tidak tahu siapa yang tidak tahu. Berarti kalau tidak tahu obatnya, jangan bilang tidak ada obatnya. Bukan tidak ada, belum diketahui. Pasti ada obatnya. Barakallahu fikum. Karena Nabi menyatakan, Allah tidak menurunkan satu penyakit, pasti menurunkan pula obatnya. Cuma ada yang tahu, ada yang tidak. Alimahu man alimahu, wa jahilahu man jahilahu. Akan tahu siapa yang tahu, akan tidak tahu siapa yang tidak tahu. Wa an Usama ibn Syarik, dan dari Usama ibn Syarik rahimahullah, beliau juga berkata, kuntu indan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ja'atil a'rab. Aku pernah berada di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian datanglah seorang a'rab, Arab Badui, Arab kuno. Faqalu ya Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah, ana tadawa, ya Rasulullah, apakah kami perlu berobat atau tawakal saja? Maka Nabi menjawab, na'am, ya ibadallah tadawaw. Iya, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Lihat, tadawaw fi'lu amrin. Wa fi'lu amrin yaqtadi madha? Al-wujub. Karena itu perintah. Maka perintah menunjukkan wajibnya. Ya ibadallah tadawaw. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Fa inna Allah azza wa jalla lam yad'a da'an illa wad'a ma'ahu shifa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan satu penyakit kecuali meletakkan bersamanya obatnya atau penyembuhnya. Ghairu da'in wahid, kecuali satu penyakit yang enggak bisa diobati. Wa ma huwa, ditanya apa itu? Qala al-haram, penyakit haram, penyakit tua. Tidak akan bisa seorang jadi muda lagi. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa qad tadammanat hadhihi al ahaditsu itsbatal asbabi wal musabbabat. Hadis-hadis ini menunjukkan tentang sebab-sebab dan akibat-akibat. Sebab dan musabab itu maknanya sebab dan akibat. Dan juga dalam hadis-hadis tersebut ada ibtala qawli man ankaraha, ada pembatalan terhadap orang yang mengingkari pengobatan, yang mengatakan tidak perlu berobat, atau yang mengingkari asbab dan musabbabat. Wal amru bitadawi, dan juga dalam hadis-hadis tersebut ada perintah untuk berobat. Wa annahu la yunafi tawakkul, dan bahwasanya berobat tidak bertentangan dengan tawakal. Kama la yunafi daf'u alamil ju'i wal 'athash, sebagaimana tidak merusak tawakal orang yang menolak sakitnya lapar dan sakitnya haus. Ini yang tadi kita singgung ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Orang yang menyembuhkan alamil ju' dengan apa? Ya dengan makan. Yang ingin menyembuhkan alamil atas, sakitnya rasa haus, ya dengan minum. Atau al-harra wal-bard, orang yang terkena penyakit kepanasan atau kedinginan. Kemudian menyembuhkannya bi'adudadiha, dengan lawan-lawannya. Kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, kalau panas maka berlindunglah dari panas matahari, atau kalau panas pakailah sesuatu yang mendinginkan atau siram dengan air. Fa innal humma min fayhi jahannam fa abriduhu bil ma, maka dinginkanlah dengan air. Wal bar, demikian pula kedinginan, hangatkan dengan lawannya. Bala tatimmu haqiqatut tawakkul illa bimubasharatil asbab, kata Ibnu Qayyim, bahkan tidak sempurna hakikat tawakal kecuali dengan mengikuti sebab-sebab. Jadi tawakalnya enggak sempurna kalau tidak mengikuti sebab-sebab. Barakallahu fiikum. Ada dua kalimat yang harus kalian bedakan. Tawakkul dengan tawakul. Tawakkul ditafsirkan kafnya, maknanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia berupaya, berusaha mengikuti sebab-sebab, tetapi dia yakin Allah lah yang menentukan segala-galanya. Aku hanya usaha, Allah yang menentukan. Ini tawakkul dengan tasdid. Tetapi kalau tawakul dengan dipanjangkan wawnya, artinya pasrah, gak peduli, tidak mengikuti sebab-sebab. Biasanya terjemahannya bahasa Indonesia apa? Nekat, pasrah, pongkoan, udahlah terserah nanti, apa yang mau terjadi terjadilah. Itu bukan tawakal, tapi tawakul. Tawakal terpuji, tawakul tercela. Tawakul yang artinya tawakal terpuji karena dia mengikuti usaha. Tetapi tawakul yang artinya tidak mau berusaha, tidak mau berpikir, tidak mau mencari, tidak mau dia mengobati, tidak mau mengobati dirinya, pokoknya terserah nanti, apa yang terjadi terjadilah, mati ya mati. Ini nekat namanya. Ini namanya tawakul, dan itu tercela, tidak terpuji. Barakallahu fikum. Kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, balla tatimmu haqiqatut tauhid illa bimubasharatil asbab, bahkan tidak sempurna tauhidnya seseorang, tidak sempurna tauhidnya, bukan hanya tawakalnya, juga tauhidnya, tidak sempurna kecuali harus mengikuti sebab-sebab. Allati nasabaha Allah taala muqtadiyatan limusabbabatiha qadaran wa syar'an. Siapa yang meninggalkan sebab-sebab, tidak mau mengikuti sebab-sebab, allati nasabaha Allah, yang Allah sudah pancangkan, yang Allah sudah pasang, muqtadiyatan limusabbabatiha, yang menyebabkan dia akan mendapatkan akibat-akibat yang baik, qadaran wa syar'an, maka berarti dia tidak sempurna tauhidnya, tidak sempurna tawakalnya. Mau tahu contohnya? Siapa contohnya? Contohnya qadariyah, barakallahu fikum. Qadariyah yang nufah. Qadariyah yang jenis jabriyah, karena dua-duanya qadariyah, sesatnya dalam masalah takdir, tetapi qadariyah mengingkari takdir. Mereka berusaha, tapi mengingkari takdir. Jabriyah, jenis qadariyah yang lain, Jabriyah ini adalah orang-orang yang katanya beriman pada takdir, tapi tidak mau usaha. Itu Jabriyah. Rusak gak tauhidnya? Rusak parah. Para ulama sampai mengkafirkan mereka. Karena apa? Karena mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, mereka tidak berbuat apapun. Kata mereka, tidak perlu semuanya. Kalau Allah takdirkan saya berbuat, saya berbuat. Kalau Allah takdirkan saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai mereka berkata, semua ini perbuatan Allah. Karena saya ditakdirkan. Saya enggak salat, itu perbuatan Allah, bukan perbuatan saya. Saya ditakdirkan oleh Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya mereka sesat dan para ulama menganggap mereka sesat dan menyimpang. Sehingga barakallahu fikum, kembali pada ucapan Ibnu Qayyim, siapa yang tidak mengikuti sebab-sebab justru rusak tauhidnya. Wa anna ta'tilaha yaqda' fi nafsi tawakkul. Dan siapa yang menolaknya, yakni menolak mengikuti sebab-sebab, justru merusak tawakalnya. Kama yaqda fil amri wal hikmah, sebagaimana rusaknya atau sebagaimana rusaknya al-amr wal hikmah. Perintah akan rusak, hikmah akan rusak, semuanya akan rusak kalau seseorang tidak mengikuti sebab-sebab. Ada seorang sufi di Madura sana dulu, entah sekarang masih ada tanda. Katanya tawakal. Dia naik di atas pohon, tidak mau turun, makan apa yang ada di pohon. Daun-daunan dimakan dan sebagainya. Tapi hidup bertahun-tahun. Mengapa? Orang-orang berduyun-duyun pengen lihat siapa yang tidak pernah turun di pohonnya, tapi bisa hidup. Kesian, kurus kering, dikasih roti. Kayak monyet. Dikasih. Kemudian dia berkata, lihat, saya tidak berusaha apapun, hanya bertawakal pada Allah, toh makanan datang sendiri, katanya. Astagfirullah. Tambah yakin dengan kesesatannya. Karena orang datang melihat, terheran-heran, ada yang melempar aqua, ada yang melempar apa, tangkap hamre diminum. Barakallahu fikum. Ini kesesatan namanya. Tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya untuk meninggalkan sebab-sebab. Kita diperintahkan untuk mengikuti sebab-sebab dan tawakal. Tawakal tidak bertentangan dengan mengikuti sebab-sebab. Mengikuti sebab-sebab juga tidak bertentangan dengan tawakal. Kedua-duanya berjalan dengan hadis Nabi. I'qilha wa tawakal. Ikat dulu, kemudian tawakal. Makan dulu, kemudian tawakal. Minum dulu, kemudian tawakal. Berusaha dulu, kemudian tawakal. Qala wa yud'ifuhu min haitsu yadhunnu mu'attiluha anna tarkaha aqwa fit tawakkul. Justru akan melemahkan tawakkul, ini akan melemahkan tawakal dalam keadaan pelakunya mengira tawakalnya akan lebih hebat, tawakalnya lebih kuat, ternyata sebaliknya. Tawakalnya semakin lemah. Tawakalnya semakin lemah. Fa inna tarkaha 'ajzun. Karena meninggalkan sebab-sebab adalah kelemahan. Jadi kalau ada orang yang berkata, saya tidak akan berusaha apapun, saya tawakal pada Allah, kamu katakan, kamu itu ajiz, lemah, malas. Udah jujur aja, kamu itu malas, lemah. Ini gak bisa, itu gak bisa, ini gak bisa, gak usaha. Barakallahu fiikum. Mereka kata Ibnu Qayyim, fa inna tarkaha ajzun yunafi tawakkul. Karena meninggalkan sebab-sebab, meninggalkan usaha adalah kelemahan. Kelemahan yang akan bertentangan dan melemahkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladhi haqiqatuhu i'timadul qalbi 'ala Allah, yang hakikatnya adalah, hakikat tawakal adalah menyandarkan hati kepada Allah dalam mendapatkan apa yang diperlukan, mendapatkan hajat-hajatnya. Mayan faul abad fi dinihi wa dunyahu, apa yang bermanfaat bagi seorang hamba di dalam agamanya ataupun dalam dunianya. Wa daf'i ma yadurruhu, dan untuk menolak apa yang membuat madharat pada agamanya dan pada dunianya. Wala budda ma hadzal i'timad, tentunya harus ada bersama penyandaran hati kepada Allah, harus ada mubasyaratul asbab. Wala budda ma'a hadza al-i'timad min mubasyaratil asbab. Bersama dengan ini harus ada mubasyaratul asbab. Wa illa kana mu'attilan lil hikmati wasyara'. Kalau tidak demikian, berarti dia melalaikan perintah syariat, melalaikan perintah hikmah dalam Quran dan Sunnah. Fala yaj'alil 'abd ajzahu tawakkulan wala tawakkulahu 'ajzan. Perlu dikasih garis atas, perlu kasih stabilo kesimpulan akhirnya. Fala yaj'alil 'abdu ajzahu tawakkulan wala tawakkulahu 'ajzan. Jangan kelemahannya dijadikan tawakal, jangan pula tawakalnya dijadikan kelemahan. Jangan tawakal dianggap kelemahan, jangan pula kelemahan dianggap tawakal. Fala yaj'alil 'abdu 'ajzahu tawakkulan wala tawakkulahu ajzan. Jangan menjadikan seorang hamba kelemahannya sebagai tawakal. Dia lemah, malas, dhaif, enggak mau usaha. Alasannya ini tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kemalasannya sebagai tawakal. Astagfirullah. Jangan pula sebaliknya. Saya mau bertawakal, kemudian dijadikan tawakalnya sebagai kelemahan. Ini dia tolak semua sebab-sebab dia tinggalkan, berobat tidak mau. Jangan barakallahu fikum, karena itu bukan tawakal, tetapi itu kelemahan. Apa hukumnya berobat kalau gitu? Wajib atau sunnah atau makruh? Makruh sudah dicoret. Mengapa? Karena berobat disuruh oleh Nabi. Kalau Nabi menyatakan tadawau, ada berapa kemungkinan? Bisa perintah tegas berarti wajib, bisa perintah anjuran berarti mustahabbah. Enggak mungkin makruh, enggak mungkin haram. Karena disuruh, ya ibadallah tadawau. Maka nanti akan dibahas persisian para ulama tentang hukum berobat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya billahi taala. Wallahu ta'ala ala misab wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ilan sakruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.